Ikhwan dan akhwat rahmatullah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Dan alhamdulillah dengan taufik dan hidayahnya kita bersama sekali lagi dalam majlis ini untuk kita teruskan kajian kita kitab Sahih Muslim sebagaimana telah kita sepakati pada minggu lepas. Insyaallah terdapat beberapa buah bab lagi di dalam kitab Al-Haid ini. Maka dengan itu akan selesailah kitab Al-Tahara. Kemudian kita akan masuk kitab yang berikutnya, kitab Al-Solah. Jadi saya telah merancangkan untuk menyelesaikan kitab Al-Tahara ini. Dan kita muraja'ah, mengulang kaji. Kita ada sedikit ujian. Kemudian barulah kita sambung dengan bab yang berikutnya ataupun kitab berikutnya, itu kitab Al-Solah, supaya kita dapat benar-benar mengingat dan mengumpulkan ilmu dan maklumat yang telah kita pelajari selama ini. Alhamdulillah, pada minggu lepas kita telah membacakan bab dalil bahawa barang siapa yang yakin bahawa dia masih dalam taharah, kemudian dia syak dan ragu-ragu bahawa dia telah batal wuduknya, maka hendaklah dia solat dengan taharahnya itu. Ini tidak perlu dia mengindahkan syak dan ragu-ragunya. Jadi asalnya dia ada taharah, jadi dia teruskannya, tidak perlu dia berpaling kepada syak dan ragu-ragunya. Dan terdapat dua buah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Yang pertama adalah hadis Sa'id, iaitu Sa'id bin Al-Musayyib dan Abbad ibn Tamim dari pakciknya. Setelah kita bahaskan tentang sanad ini, yani bahagian ini daripada sanad ini pada minggu lepas, bahawa Sa'id ibn Musayyib rahimahullah ta'ala sebenarnya meriwayatkan juga daripada pakcik kepada Abbad bin Tamim, iaitu Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Jadi maknanya hadis ini sebenarnya adalah hadis yang mausul. Mausul maknanya marfu', yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara zahirnya Sa'id ibn Musayyib ini seorang tabi'i, beliau tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia kata Rasulullah sallallahu alaihi ataupun seorang lelaki telah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia tak berjumpa dengan sahabat, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya terputus sanadnya antara beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dinamakan hadis mursal. Dan apa hukum hadis mursal? Boleh tak kita gunakan, kita jadikan hujah dalam agama hadis mursal? Jawabnya, hadis mursal ni terputus sanadnya. Hadis mursal bukan hadis yang sahih. Sebab hadis yang sahih antara syaratnya adalah sanadnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan satu-satunya syarat, tapi itu antara syarat hadis yang sahih. Apa yang pertama sekali, hendaklah sanad itu bersambung sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara benar, bukan secara zahir saja. Kadang-kadang nampak macam dia bersambung, kita manalah tahu, kita baca an fulan haddatsana fulan, telah mengkhabarkan kepada kami fulan, telah ceritakan kepada kami fulan, telah mendengar fulan dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, nampak cantik aja. Yang ini tak bermakna dia apa? Dia bersambung, tak bermakna dia muttasil. Hendaklah kita periksa satu-satu, benarkah fulan ini dengar daripada gurunya, yakni daripada orang yang di atasnya, kemudian orang ini dengar daripada orang yang di atasnya, berjumpa tak, dan seterusnya sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barulah kita boleh katakan bahawa hadis ini telah mencukupi atau telah memenuhi salah satu daripada lima syarat hadis yang sahih. Jadi kalau hadis mursal, maknanya dia tidak bersambung sanadnya. Jadi asalnya hadis ini tidak sahih. Jadi termasuk golongan hadis apa? Kalau tak sahih, hadis dhaif. Hadis dhaif, hadis lemah. Dan tidak boleh berhujah, beramal dengan hadis yang lemah. Apa sebabnya? Kenapa tak boleh berhujah, beramal dengan hadis yang lemah? Semua orang sepatutnya tahu kan? Tahu tapi tak boleh jawab. Sebab tu nak kena test banyak-banyak. Ni hadis dhaif, tak boleh pakai. Kenapa tak boleh pakai? 6. Apa je lah yang ada yang awak tahu. Kenapa hadis lemah tak boleh pakai? Kerana bukan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saya nak setuju. Secara maknanya, secara umumnya, setujulah. Maknanya hadis ini tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maknanya kita ragu-ragu bahawa ia datang daripada Rasulullah SAW. Dan ini bukan jenis ragu-ragu 50-50. Ini macam 80-20 atau 90-10 lah. Bahawa 90% Rasulullah SAW tak sabdakan ni. Bahawa 10% saja Rasulullah SAW sampaikan ini. Ini kalau kita nak apa, kita katakan apa ni, 90-10 ataupun ada jugalah bahawa hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kita tengok dia, kalau tak jumpa, sepatutnya dia tak dengar daripada Rasulullah SAW. Jadi kalau 10%, 50%, 20% tu maknanya ada orang lain dia dengar daripada orang lain yang dengar daripada Rasulullah SAW. Tapi adakah ini kemungkinan yang kuat? Kemungkinan yang besar? Daripada zahir hadis ini, dia tak pernah jumpa Rasulullah SAW tapi dia kata Rasulullah SAW telah bersabda. Kita katakan apa? Memang Nabi SAW tak bersabda hadis ini sebab dia tak jumpa Rasulullah SAW. Tetapi ada tak kemungkinan bahawa dia dengar daripada orang yang dengar Rasulullah SAW? Ada ke tak ada? Ada. Tapi kuat tak kemungkinan ini? Tak kuat. Lemah. Bahkan amat lemah. Amat lemah. Kecuali apa? Baik. Bukan kecuali. Kemudian kalaulah kita katakan beliau dengar daripada siapa? Okey, satu lagi perkara, orang yang kata aku dengar Rasulullah SAW tetapi dia tak jumpa dengan Rasulullah SAW, ada dua kemungkinan tentang perawi ini. Yang pertama, perawi ini orang yang jujur. Yang kedua, perawi ini orang yang penipu. Kalau perawi ini penipu dan dia kata Rasulullah SAW sabdakan ni, beres lah. Penipu cakap dia dengar Rasulullah SAW, mana boleh percaya orang penipu. Masalahnya banyak orang kita percaya dengan penipu. Sebab tu selalu kena tipu. Tetapi kalau yang merawikannya tu adalah perawi yang jujur, yang dipercayai, dia kata Rasulullah SAW telah bersabda. Ini macam mana? Takkan dia bohong. Orang semua kata dia jujur. Macam mana? Dan dia buat terang-terangan, dia tak sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW tak bersabda, Rasulullah SAW tak bersabda. Memang dia tak jumpa Nabi SAW. Kalau dia nak jaga nama baik dia, dia tak buat macam ini. Ini kerja bodoh tu lah. Nak buat orang tuduh dia apa ni, dia ada cacat dalam agama ni, pembohong. Tapi kita dapati ramai perawi macam ini yang tak pernah jumpa Rasulullah SAW tapi dia kata Rasulullah SAW telah bersabda dan dia seorang yang jujur. Jadi apa agak-agak kemungkinannya? Kemungkinan yang tadi saya sebutkan. Apa dia? Beliau ini memang dia tak dengar daripada Rasulullah SAW langsung, secara langsung, tapi dia dengar daripada perantara. Jadi dia tak bohong, betul tak? Jadi kalau ada perantara, barulah dia bersambung. Tapi apa masalahnya? Saya nak bila tulis. Apa masalahnya? Dia tak sebut perantara tu. Kenapa dia tak sebut perantara tu? Itu satu hal lah. Dia dah tak sebut dah. Kenapa tu satu hal lah. Dia sekarang tak sebut. Apakah faedah untuk kita? Dia tak sebutkan siapa yang meriwayatkan. Jadi orang ini majhul. Orang ini tak diketahui siapa yang meriwayatkannya. Dan orang yang tak kita tahu ni, yang dengar daripada Rasulullah SAW ni, ada dua kemungkinan. Satu, orang ini betul-betul dengar daripada Rasulullah SAW. Dan orang ini orang yang jujur. Satu lagi, orang ini kita tak tahu. Mungkin dia pembohong. Dia tak dengar ni daripada Rasulullah SAW. Jadi dia makin lemah lagi, betul tak? Jadi tetap ada kemungkinan bahawa yang dengar ini bukan seorang sahabat pun, seorang lain pembohong mungkin juga. Jadi salahnya bukan pada perawi yang meriwayatkan daripada Rasulullah SAW ini, sedangkan dia tak jumpa, dia tak bohong. Tetapi masalahnya orang yang tak kita tahu. Jadi sebab itu kita yakin bahawa hadis ini tak sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, sebenarnya masalah kita dah masuk masalah. Jadi sebelum masalah hadis, rupa hadis mursal. Setiap hari kita kena belajar juga ni. Ini kita tahu ada banyak perawi kan. Siapa boleh bacakan riwayat ni tadi? Dari bawah. Daripada yang pertama sekali imam siapa? Yang ni buku siapa ni? Buku Imam Muslim. Manawi datang syarahkan. Lepas Imam Muslim kata siapa yang? Amru. Okey, Amru An-Nafi. Lepas tu? Ambil yang itu, yang Sufyan. Sufyan dan Uyainah. Ya. Pak Sofian siapa? Zuhri. Pak Zuhri? Sahih. Ada dua kan? Okey. Ini kita dah katakan tadi. Ini Sahih. Yang ini? Abad. Yang ini sampai pada pakcinya. Ini sampai pada Rasulullah SAW. Okey. Jadi yang ini kita dah katakan tak ada masalah. Bersambung sampai pada Rasulullah SAW. Sebab pakciknya seorang sahabat. Namanya Abdullah bin Zaid, seorang sahabat. Jadi isunya adalah jalur yang berikutnya. Yang berpecah daripada Sa'id sampai pada Nabi SAW. Sedangkan kita tahu Sa'id ni seorang tabi'in saja, bukan sahabat. Jadi yang ini ni terputus. Jadi kemungkinan besar ada dua kemungkinan lah. Sa'id dengar daripada seseorang ini sampai pada Nabi SAW. Betul tak? Jadi riwayat macam ini dinamakan Mursal. Lepas. Kita tak sebutkan sahabat. Yang ini mesti. Yang ini ada dua kemungkinan. X ni kemungkinan dia adalah sahabat. Kemungkinan dia bukan sahabat. Ada kemungkinan. Lepas tu daripada tabi'i ini, jumpa tabi'i lagi satu, baru jumpa sahabat. Baik, kalau yang ini adalah sahabat, sahih atau tak sahih hadis ini? Sahih lah. Maknanya bersambung. Sebab akhirnya sahabat juga jumpa Nabi SAW. Siapa sahabat ni perlu tak kita tahu? Tak perlu kita tahu. Sebab apa? Semua sahabat tu dipercayai. Dia tak mengharapkan kita tidak ketahuan tentang siapa sahabat. Tetapi yang masalah itu kalau dia seorang tabi'in, dia bukan sahabat. Tabi'in ini bukan maksum, bukan yang telah dapat endorsement bahawa semua riwayat dia boleh diterima. Tabi'in ini ada yang mungkin pembohong, mungkin tidak pembohong, tetapi pelupa atau hafalannya tidak kuat dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, mursal macam mana pun tetap adalah hadis yang dhaif. Hadis yang baik. Ini mazhab siapa? Mazhab siapa? Mursal dhaif. Kata ulama, selepas datang Imam Syafi'i, selepas datang Imam Syafi'i, Semua orang kata apa? Mursal tu kan. Sebelum datang Imam Syafi'i, masih ada lagi orang yang menggunakan hadis apa ni? Hadis mursal. Datang Imam Syafi'i, dia datangkan hujah-hujah dalam kitabnya Ar-Risalah, semua orang terima, tak boleh pakai hadis mursal. Siapa ya? Imam Syafi'i. All people, Imam Syafi'i penting. Namun demikian, di situ terdapat beberapa golongan tabi'in yang memursalkan hadis. Tabi'in ni dia ada macam-macam kategori. Dia ada dalam tabaqah Imam Ibn Hajar, dia katakan yang pertama kibar tabi'in. Siapa kibar tabi'in? Oh, ini macam saya pun tak ingat-ingat. Sa'id Ibn Musayyib dan lain-lain lagi. Lepas tu bawah sikit daripada kibar, jadi kita panggil dia apa? Bawah sikit. Yang ketiga, dia pertengahan. Yang keempat, bawah sikit. Dia pun bawah sikit. Kita lihat ulama hadis, ya, walaupun mursal da'if, mereka lihat juga ini mursal siapa, tabi'in yang macam mana. Adakah dia macam Sa'id Ibn Musayyib? Adakah dia macam Al-Hasan Al-Basri? Adakah dia macam Zuhri? Saya dah tak ingat eh. Ini mungkin Hasan Al-Basri, dia tak tahu. Siapa-siapa dia ni tak ingat, tak hafal. Dia kelemahan dia, tak hafal. Kalau hafal bagus. Jadi kata mereka, orang yang macam kibar ulama dan kibar tabi'in ni, mereka senior tau. Jadi mereka lepas ni je apa? Sahabat. Jadi mereka jumpa sahabat yang besar-besar. Banyak sahabat mereka jumpa. Kalau mereka kata Rasulullah SAW telah bersabda, biasanya diorang dengar daripada siapa? Daripada sahabat. Tapi ada kemungkinan mereka dengar daripada each other. Ada kemungkinan. Tapi oleh kerana mereka ni jujur, mereka kata Rasulullah telah bersabda, maknanya apa? Mesti jalan dia tu bersambung. Ini sangkaan. Yang lebih kepada yakin bahawa kalau kibar kata Rasulullah telah bersabda macam Sa'id bin Musayyib ini, maknanya dia dengar daripada sahabat, bukan yang lain. Kebiasaan. Walaupun kita tak tahu ni betul-betul ke sahabat ataupun bukan. Sebab itu Imam Syafi'i kata mursal semua da'in, dia keluarkan hujah-hujah. Kecuali dia kata mursal ataupun jama' dia marasil daripada kibar tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib. Kerana bila diperiksa, Sa'id bin Musayyib ni mesti riwayatkan daripada sahabat. Jadi kalau daripada Sa'id bin Musayyib, boleh pakai pas. Tapi kalau datang daripada bawah, tak boleh. Apa lagi bawah? Apa lagi Imam Zuhri? Bukan maknanya orang ni semua lemah. Dan Imam Zuhri ini banyak riwayat dia dalam sirah, dalam tarikh. Siapa yang belajar di Selasa tahu banyak daripada Zuhri. Kalau datang riwayat mursal daripada Zuhri, tak boleh. Sebab kebanyakan, bukan sikit, kebanyakan riwayatnya daripada mana? Daripada kibar tadi. Kalau ada riwayat, mesti daripada sini. Okay. Jadi maknanya tak sampai. Jadi yang bawah ni semua lemah, melainkan yang atas. Itu pun bukan semua datang nama Sa'id bin Musayyib misalnya kita terima. Itu bukan mazhab Imam Syafi'i sebagaimana disangkakan sebagian orang. bila diperiksa, Imam Syafi'i tetap hanya gunakan riwayat Sahih dan Musaid ini yang mursal apabila ia bersambung daripada jalan jalan lain. Okey. Ha, ini satu perkara tentang, jadi masalah tentang apa? Hadis mursal. Jadi asalnya hadis mursal ni boleh pakai ke tidak? Sahih ke tidak? Dhaif. Jadi kalau hadis dhaif boleh pakai ke tidak? Tak boleh. Kecuali apa? Kecuali hadis mursal yang datang daripada kibar tabi'i. Apa tu kibar tabi'i? Oh, ada peringkat-peringkat tahun umur daripada surah apa ni? Daripada surah generasi tabi'i. Bukan umur dia yang tua. Dia duduk di generasi mana? Biasanya dia tua lah. Jadi dari kibar di bawah sikit, pertengahan dengan di bawah, di bawah sikit. Jadi ini adalah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, Zahabi dan ramai ulama lain. Baik. Balik pada hadis kita. Rupa-rupanya hadis kita ni Sa'id bin Musayyib ini yang kononnya sampai pada Nabi SAW secara langsung mursal. Ya tak? Jadi seharusnya kita lihat Sa'id boleh je kan. Lagi-lagi kat sini pula apa? Bersambung. Tetapi saya dah katakan ulama Syekh Mansur Salman telah cek mursal-mursalnya Sa'id. Ada tak hadis macam ni dia riwayatkan? Jadi mereka kata tak ada. Faham tak maknanya? Sa'id bin Musayyib ni perawi hadis. Dia banyak hadis yang diriwayatkan. Tapi nak cari hadis mursal yang maknanya apabila kamu syak, ada ragu-ragu ketika solat, maka jangan keluar daripada masjid sampai kamu dengar suara atau bau sesuatu tu lah. Tak ada pula dalam mursal. So macam mana? Maknanya ni bukan mursal. Tapi Imam Muslim kata Sa'id bin Musayyib riwayatkan hadis ini. Jadi kena check lagi, check lagi. Rupa-rupanya Sa'id bin Musayyib riwayatkan ni langsung daripada apa ni, melalui paksinya dia sampai kepada Nabi SAW. Jadi akhirnya sebenarnya dua-dua jumpa dekat sini. Tapi pakcik ni bukan pakcik Sa'id, pakcik Abbas. Boleh? Terdapat hadis lain lah. Sebenarnya kita tengah bahaskan tentang asal usul menyambut majlis ulang tahun kematian seseorang alim yang dinamakan sebagai majlis apa? Kaul. Spelling dia macam mana? Spelling bahasa Arab dia. Bahasa Inggeris dia dah lain kan? Jadi tahun. Nak dengarkan tahun. Zakat maknanya setahun. Haa, ikut tahun. Jadi tiap-tiap tahun bila tibanya tarikh kematian seseorang itu, alim itu, lebih-lebih lagi kalau dia daripada golongan keluarga tertentu, maka kita akan adakan satu majlis memperingati apa? Si mati itu. Apa kita buat kat dalam tu? Ha, itu mereka macam-macam lah, ada pandangan-pandangan mereka. Jadi mereka sambut. Ada baca kasidah, baca buku dia, puji-puji dia, baca selawat, baca Quran, Yasin biasanya. Tak apa-apa zikir lagi ke dan sebagainya. Dalil mereka yang mereka keluarkan, kita tak tahu. Tapi mereka keluarkan dalam iklan. Siapa yang pernah baca, pernah baca lah. Tapi saya nampak dekat email. Dalam iklan, bahawa Rasulullah SAW setiap tahun pada bulan Syawal. Pasal hujung bulan Syawal. Sekarang masih bulan Syawal? Dah baik lah, jadi last day. Okay. Jadi ceritanya memang bulan Syawal. Tak lama lagi dia basi. Tapi tak, tahun depan akan jumpa lagi. Jadi mereka katakan ada sebuah hadis. Tiap tahun Rasulullah SAW pada bulan Syawal, beliau akan keluar ke perkuburan Uhud dan menziarahi perkuburan Uhud dan beri salam kepada mereka dan doakan untuk mereka. Jadi lihat, Rasulullah SAW ada main ataupun ada sambut haul. Setiap tahun kita buatlah dengan ulama. Kata kita apa? Kalau hadis itu hadis yang sahih, ahlan wa sahlan, kita pun nak ikut serta. Tetapi hadis ini dikaji, terdapat perawi yang bukan sahabat tapi tabi'in. Okey, bukan tabi'in pun, bawah lagi daripada tabi'in. Nabi tak pernah jumpa sahabat pun. Dia setanding ataupun seangkatan dengan Imam Syafi'i dan sebagainya, tak pernah jumpa sahabat. Beliau yang riwayatkan hadis hadis ini. Nama dia Al-Waqidi. Siapa pernah dengar? Waqidi. Jadi yang ini diriwayatkan oleh atau ada di dalam kitab Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Jadi mereka gunakan ini sebagai asal usul mereka. Jadi apa jawapan kita? Awak kenal siapa Waqidi ni? Baik, taruhlah awak tak kenal. Memang tak kenal eh? Sekarang dia tak pernah jumpa Nabi SAW. Jadi hukum hadis ini, hadis apa nama dia panggil? Hadis Mursal. Apa hukum hadis Mursal? Da'if. Boleh tak gunakan hadis da'if? Tak boleh. Sebab apa? Kita pasti bahawa Nabi SAW tak sabdakan hadis ni. Dia tak buat macam tu tiap-tiap tahun. Sebenarnya dalam hadis tu, Umar pun, Abu Bakar pun buat. Tiap-tiap tahun pergi kuburan Uhud. Umar pun buat tiap-tiap tahun. Nasib baik dia tak cakap Uthman. Saya tak ingat buat Uthman dia cakap. Wah, jadi ni sunnah Nabi, sunnah Khulafa' Rashidin. Buat apa? Buat haul. Okay, pembahasan ni bukan pasal haul ni. Panjang lebar lah kalau nak cerita. Tapi pasal hadis yang digunakan. Jadi hadis ni mursal. Dan Waqidi, saya katakan sekali lagi, dia bukan 1, 2, 3, 4 daripada golongan tabi'in. Dia bawah lagi daripada tabi'in. Jauh sangat. Dan makin jauh kita daripada generasi sahabat, generasi Rasulullah SAW, makin teruk orang-orangnya. Makin banyak penipu kat situ. Pendusta dan lemah. Jadi boleh tak kita percayakan diri kita, yang ni kita beramal dalam agama kita dengan bersandarkan dengan riwayat-riwayat seperti itu? Jawabnya tak? Tak boleh. Baik, sekarang siapa nak tahu siapa tu Waqidi? Kalau Waqidi ni masyhur jiddan. Dia ulama dalam sirah, dalam tarikh, sejarah-sejarah tentang peperangan-peperangan, memang dialah namanya. Dia hidup zaman Imam Malik. Baik. Dan ini dengan zaman Imam Syafi'i. Tetapi apa masalahnya? Semua ulama kata dia tak boleh dipakai. Semua ulama tinggalkan dia. Jadi hukumnya daripada sudut jarah wa ta'dil, Waqidi ni namanya matruk. Matruk macam sedap eh. Tak taruh anak nama matruk, jangan. Maknanya ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Selalu terlambat ke? Kerja bas. Yang ini siapa yang tinggalkan dia? Ulama-ulama hadis pun tinggalkan dia. Bukhari, Muwarak, semua orang tinggalkan dia, tak pakai. Itulah Waqidi. Dan antara penyakit-penyakit dia, dia seorang Syiah, dia seorang pembohong, banyak datang dengan kemungkaran-kemungkaran dan sebagainya. Dan dia orang Madinah. Dia ulama Madinah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kutubul Waqidi kulluha kadhib. Kitab-kitab Waqidi semuanya dusta. Siapa cakap? Imam Syafi'i. Ini kalau kita dah tahu pasal dia. Sebelum kita tahu pasal dia, Imam Syafi'i dah kata apa? Syak mursal aja dah. Tak. Inilah hadis yang dijadikan sandaran asal usul untuk mereka. Keluar dalam iklan. Mereka punya gembira jumpa hadis ni. Dan mereka sampai-sampai marilah kita semua, diajak kita semua, dia undang kita semua untuk hadiri majlis apa? Majlis haul. Yang terkini lagi majlis haul siapa? Ustaz Abdul Abdullah. Dan bulan Syawal memang cantik. Jadi macam ikut sunnah. Jadi ini penyakit. Terdapat satu lagi riwayat untuk hadis ini, tapi mereka tak keluarkan, tapi ada ustaz lain yang keluarkan. Hadis ini juga diriwayatkan daripada jalan yang mursal juga. Dan terdapat dalam riwayat lagi satu tu, perawi yang sama atau mungkin lebih buruk daripada siapa ni? Si Waqidi. Yang penting tak ada hadis sahih. Yang kata hadis sahih lah, da'if sikit pun tak ada. Ini dikira da'if sikit ke da'if teruk? Da'if teruk, syadidu da'af, sangat-sangat lemah. Betul tak betul ni? Awak belum baca dia punya biografi ni, Waqidi ni. Awak baca waktu peranjat. Namun demikian, pasal saya ingat, kita dah katakan Waqidi ni matruh kan, orang semua tinggal kan. Tapi kalau kita baca dalam biografinya, terdapat 10 orang yang kata Waqidi ni apa ni? Waqidi ni boleh. Maknanya tikah lah. Tikah maknanya dipercaya. Diorang sampai kira dengan nombor 1, 2, 3, 4, 10 je ke? 10 orang kata tikah. Kenapa kita tak nak pakai? Jadi apa jawapannya? Orang yang cakap matruk ni bukan satu dua, ramai. Termasuk Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin, awak cakap siapa je? Entah-entah semua cakap macam ni lah. Saya tak kata saya hafal semua je kan. Awak cakap siapa je, saya rasa semua cakap dia ni tak boleh pakai. Dan itu semua ulama' yang kita kenal. Imam Malik, Imam Syafi'i awak tak kenal? Imam Ahmad, dah tiga mazhab dah. Kalau dalam fikir dah habis dah, dah jumhur. Abu Hanifah kita tak tahu. Baik. Tapi mereka nak pakai 10 orang ni punya hukum terhadap Waqidi. Jadi sepatutnya kita pakai ataupun tak pakai yang 10 orang ni? Khilaf atau tak khilaf? Di sinilah apa ni pembahasan. Kalau orang ikhlas ataupun orang jujur, dia bukan ikut nak apa ni ta'asub pada mazhab dia, dia akan lihatlah. Takkan ulama' tu semuanya terlampau syadid sangat, keras sangat sampai tinggalkan Waqidi ni? Takkan diorang tak tahu tentang 10 orang yang apa ni, yang membenarkannya, menjujurkannya? Jadi kita katakan ni, sebab Imam Zahabi kata apa? Waqad istaqarra al-ijma'u 'ala tahwinil Waqidi. Telah tetaplah ijma' tentang dhaifnya Waqidi. Apa maknanya? Maknanya mula-mula orang tak tahu. Ada yang tak tahu kata, dia okey pun, dia bagus dan dia memang alim besar. Hafal macam-macam. Baik. Jadi mungkin orang tak tahu. Tapi selepas itu, bila kita dah jelas kepada mereka tentang halnya Waqidi ini, mereka tinggalkan. Sebab tu ulama' seperti Zahabi kata ijma'. Takkan senang-senang boleh ada ijma'. Baik, itu semua mereka tak nak tengok. Mereka nak tengok apa? Saya pun tak tahu lagi lah diorang nak tengok. Last-last mereka kata, alah ini hadis da'if betul, tapi ni kan dalam fadail amal. Pernah dengar fadail amal? Ini kelebihan-kelebihan beramal aja. Boleh tak ini hadis gunakan dalam fadail amal? Itu satu pembahasan yang besar lagi ya. Satu je saya kasih lah. Kalau pun boleh gunakan hadis lemah dalam fadail amal, ada satu syarat yang paling utama sekali. Apa syarat dia? Hendaklah hadis itu tak lemah sangat. Lemah? Okey, tapi tak lemah sangat. Hadis ni lemah sangat ke tak lemah sangat? Kalau orang yang tak pernah belajar lah, saya tahu awak tak pernah buka-buka ni semuanya kan. Tapi daripada mata kasar je, awak agak ni lemah sangat ke tak lemah sangat? oh ni tak lemah sangat. Tapi yang lemah sangat macam mana tu? Orang kafir yang riwayatkan ni. Takkan ulama-ulama hadis nak riwayatkan daripada orang kafir? Orang munafik. Kalau ini bukan lemah sangat, tak tahu apa lagi kat dalam dunia yang lemah. Lemah sangat. Dia telah dituduh pendusta. Orang tinggalkan dia. Jadi boleh tak gunakan hadis lemah sangat dalam fadail amal? Tak boleh. Agak-agak apa jawab mereka? Tapi ni kan baik. Ada cerita lain. Cerita yang itu tu, kita kalau buka sampai besok pun tak habis. Apa dia? Bid'ah hasanah. Hasanah. Jadi sebab itu, kalau awak berbicara dengan orang alim ataupun kata alim pun, orang yang ada manhaj yang benar, bila dibetulkan ataupun ditunjukkan kebenaran dan kesilapan dia, dia cepat aja kembali kepada hak, kepada kebenaran. Tapi kalau orang itu tak ada manhaj, dia tak asuh kepada ulama' dia, ustaz dia ataupun mazhab dia, awak cakap apa pun dia akan berdebat dengan awak sampailah. Sampai apa pun, lah dia kata apa? Lakum dinukum waliyadin. Bahkan itulah yang orang kata, saya tak bohong. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Macam itu dia cakap dengan kita. Dia menunjukkan apa? Tetapi hal macam ini saya tak tahulah. Dalam kelas ni, mu yang faham. Kalau orang luar daripada sini, orang awam, agak boleh faham tak apa saya katakan, bisik-bisik ini. Kalau dibelajar, kalau diajar macam tadi, simple-simple, mursal, da'if apa semuanya, saya rasa boleh faham. Boleh faham. Tapi kenapa orang ikut bid'ah, orang ikut itu dan ini? Sebabnya mereka tak belajar ni semua. Awak nak tahu kenapa tersebar luasnya bid'ah ataupun kemungkaran dalam satu tujuh masyarakat? Sebab kurang ulama'. Bila kurang ulama' maknanya kuranglah ilmu yang diajar. Ilmu yang diajar tu pun bukan ilmu sebenarnya. Tak buku apa yang tak ada buka kat masjid. Lepas tu dia syarahkan sana sini, dia nangis sana sini, tak apa-apa, depan doa dan zikir, belakang doa. Itu je. Dia tak ada usaha sungguh-sungguh. Lepas 10 tahun, oh, diorang ni masyarakat ni akan naik level dia macam ini. Tapi kalau kita lihat sekarang dekat masjid, diorang punya level itu juga. Kalau primary school dia tak naik-naik. Pasal dia takkan belajar Quran, dia takkan belajar hadis. Sebab itu dalil. Apalagi cerita pasal apa ni, mazhab dan hujah dan manhaj para ulama. Sebab tu tak sampai ke mana. Tapi kalau kita mulakan dengan konsisten, dengan sabar, ilmu kita sebarkan baik daripada apa ni, manhaj yang benar daripada ulama, walaupun lambat, kita akan sampai. Yang ini semua akan berkurangan dengan sendiri. Tak payah kita susah-susah nak apa ni, berhujah dengan mereka dan sebagainya. Sebab tu majlis-majlis macam inilah yang apa ni, yang akan memberikan kesan yang lebih long lasting, kita katakan tu, dan lebih berpengaruh berbanding dengan yang lain-lain. Allah. Di balik kita kepada hadis dan syarah Imam Muslim rahimahullah taala tentang kaedah al-yaqinu la yazulu bisyak, yakin itu tidak dihilangkan ataupun tidak hilang dengan keraguan-keraguan. Tengok syarahnya. Masalah tentang seseorang seseorang yang syak dan ragu-ragu dalam solat dengan luar solat, ada bezanya ataupun tidak? Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa hukiya an Malik rahimahullah ta'ala riwayatan. Diriwayatkan daripada Imam Malik dua riwayat. Yang pertama, bahawa kalau dia ragu-ragu dalam solat, kalaulah dia ragu-ragu luar solat, hendaklah dia berwuduk. Yang ni sebelum dia solat. Luar solat ni maknanya sebelum solat, bukan selepas solat. Tak ada orang kata lepas solat kita ragu-ragu, kita kena wuduk. wala yalzamuhu in kana fi shalah. Riwayat Imam Malik yang ini katakan kalau dia dalam solat dia ragu-ragu ini dah batal ke belum, ni terkentut ataupun tidak, maka dia tak payah keluar. Bersesuaian dengan hadis. Sebab hadis kata bila dalam solat jangan keluar. Jadi kalau luar solat maknanya keluarlah. Itu fahaman mereka baik. Saniah yang kedua, riwayat yang kedua, yalzamuhu bi kulli hal. Kalau dia ragu-ragu saja sama ada dalam solat ataupun luar solat, maka hendaklah dia berwuduk. Dan diriwayatkan riwayat yang pertama ini daripada Al-Hasan Al-Basri, dan ini adalah wajah ataupun pandangan yang syaz. Syaz maknanya yang bersalahan dengan ulama-ulama lain. Mahki an ba'di ashabina wa laysa fi syai'. Dan ia juga diriwayatkan daripada sebahagian sahabat-sahabat kami, ini sahabat-sahabat Imam Nawawi, iaitu mazhab Syafi'i. Walaysa bi syai', tetapi ini bukanlah apa-apa. Apa maknanya bukan apa-apa? Ini istilah ulama. Bukan apa-apa maknanya bagus. Tak, bukan apa-apa maknanya apa ni? Tak ada benda. Tak ada nilainya. Okey. Berkata sahabat-sahabat kami, yakni mazhab Syafi'i, wala farqa fi syakki baina an yastawi al-ihtimalan fi wuqu'il hadathi wa adami. Tidak ada bezanya kalau samanya kemungkinan ataupun keraguan itu. 50%, 50% memang tak boleh pakai, ataupun lebih sikit 70%, 30%, 70% sangka dah batal, 30% kata tak batal pun, kata mereka ini semua tak boleh pakai. Fala wudu'a alaihi bi kulli hal. Tidak ada wudu' atasnya atas apa juga keadaan seperti ini. Ini mazhab Syafi'i. Qala ashabuna, berkata mazhab kami, wa yustahabbu lahu an yatawadda ihtiyatan. Tetapi disunatkan untuknya berwuduk ihtiyatan, yakni sebagai berhati-hati. Yakni dalam solat ke luar solat? Yakni sebelum solat lah. Tak wajib dia ambil wuduk, tetapi dia sunat ambil wuduk. Apa pendapat? Apakah pendapat ini benar? Kita kalau ragu-ragu, kita disunatkan angkat wuduk. Pendapat ini tidak ada sadarannya bersalahan dengan hadis Nabi SAW. Kalau inilah bagus, disunatkan, tentu dah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kalau ragu kamu, maka kamu jangan keluar, melainkan apa ni, kamu dengar ataupun kamu bau. Tapi kamu disunatkan untuk apa ni, pergilah berwuduk sekali lagi. Ada tak Nabi SAW kata gitu? Tak ada. Nabi kata jangan keluar. Jadi masalahnya adalah dalam mazhab Syafi'i ini, kalau dia berwuduk secara berhati-hati, wadama syakkuhu, dan syak dan ragu-ragunya berterusan, fadhimmatuhu bari'ah, maka yang ini berterusan sampai habis solat, maka dia tidak menanggung apa-apa dosa lagi. Sebab dia dah berwuduk pun, kalau apa-apa pun dia dah berwuduk, kalau batal betul-betul pun dia dah wuduk. Itu cantik dia. Wa in alima ba'da zalika annahu kana muhdisan. Kalau selepas itu dia yakin dah lepas solat, alamak, ini dah betul-betul lah kita dah batal wuduk kita, boleh tak taharah yang dia ambil sebagai hati-hati itu mencukupkannya, jadi buat solat dia sah lah, sebab dia dah berwuduk. Ini yang pelik juga. Dia ambil wuduk ni sebagai wuduk berhati-hati aja. Sekali lepas solat, betul-betul dia memang tak ada wuduk. Super rupanya dia memang betul-betul tak ada wuduk. Baru dia teringat secara yakin. Jadi apa hukum solat dia? Sepatutnya sah lah kan? Sebab dia dah ambil wuduk. Lepas tu baru dia solat. Itu pun ada dua pendapat di kalangan mazhab Syafi'i. Kenapa? Asahuhuma indahum annahu la tujzi. Dia ada dua pendapat. Yang benar, paling benar di antara pendapat itu di sisi mereka, bahawa wuduk yang hati-hati itu tidak sah, tidak mencukupinya. Sebab apa? Li'annahu kana mutaraddidan fi niyatihi. Kerana ketika dia ambil itu, niat dia tu tak yakin. Niat dia masih apa ni? Masih berbahagi, masih ragu-ragu. Jadi niat macam ini, wuduk dengan niat macam ini tak apa? Tak pakai, kata mereka. Jadi sebenarnya kita tak perlu masalah ni, eh? Dia dah menyusahkan. Jadi kalau kita angkat wuduk, hati-hati pun lepas tu tak sah juga, apa-apa nak angkat wuduk. Ini menunjukkan lemahnya mazhab seperti ini. Kemudian perkara yang kedua, wa amma idza tayaqqana al hadatsu wa syakka fi thaharah. Adapun jika dia yakin bahawa dia telah batal, yakni ini luar solat ni, tetapi dia ragu-ragu dia dalam thaharah, ya terbalik. Maka fa innahu yalzamuhu alwudu' bi ijma'il muslimin. Maka wajib bagi dia berwuduk secara ijma' orang-orang Islam. Sebab apa? Dia yakin dia dah batal. Macam mana boleh yakin? Dah memang-memang dia baru buang air kecil misalnya. Memang-memang dia baru cebok misalnya. Ataupun memang-memang dah dengar. Jadi yang ini semua tak boleh main apa? Ini was-was, tak boleh. Ini semua dari berwajib berwuduk. Taib wa amma idza tayaqqana annahu wajada minhu ba'da tulu'i syamsi mathalan hadath wa tahara wa la ya'rifu sabiqa minhuma. Jadi ini satu lagi keadaan disebutkan oleh Imam Nawawi, kalau dia yakin selepas terbitnya matahari dia telah batal, dan dia juga tahu bahawa lepas terbit matahari ni dia dalam keadaan taharah, tapi dia tak tahu mana satu yang dahulu. Dia dah batal dulu lepas tu dia ambil wuduk, ataupun dia dah ada wuduk lepas tu dia batal. Jadi macam mana ni? Fa in kana la, tapi yakin dia memang dah wuduk dan dia yakin dia memang dah apa? Dah batal. Beza yang tadi, ya. Yang tadi dia tak tahu tau dah batal ke belum. Yang ini memang dia tahu dia dah batal. Cuma dia tak tahu mana satu, pasal dah apa ni? Dah lama kan, dah sampai besok pagi. Dia pun tak tahu mana satu ni yang dahulu. Jadi kata Imam Nawawi, kalau dia tak tahu keadaannya sebelum terbitnya matahari. Jadi kita nak tahu hukumnya sebelum terbit matahari, kau yakin kau ada wuduk ke tidak? Kalau dia tak yakin, maknanya apa ni? Dia perlu berwuduk. Maknanya yang dia yakin tu selepas terbitnya matahari, maknanya dia masih dalam keadaan wuduk. Sebelum tu dia batal. Wa in arafa hala fa fihi aujuh li ashabina. Kalau dia tahu sebelum terbitnya matahari keadaannya macam mana, maka kata ulama ada beberapa pendapat. Yang paling masyhur dalam mazhab Syafi'i, an yakuna bidditti ma kana qabla tulu'i syamsi. Keadaannya adalah berlawanan dengan apa yang sebelum terbitnya matahari. Baik, cerita ni kalau nak ni memang susah lah. Ni dah masalah apa ni, usul fiqh ataupun kawaid. Nak kena gambarkan dengan gambaran yang benar. Jadi kita baca je, terus. Fa'in kana qablaha muhdithan fawal'ana mutatahir. Jadi senang macam ni. Nak nak tahu sebelum terbit matahari dia apa? Oh, dia batal wuduk. Maknanya dia tak ada wuduk. Jadi kalau lepas terbit matahari dia yakin mesti dah ada dalam keadaan wuduk. Tapi kalau sebelum itu dia suci, maknanya sekarang dia batal. Senang aja lah. Sebab dia yakin dua-dua dia dah ada. Semua dia tak tahu mana satu. Wasani wal asahhu inda jama'ati minal muhaqqiqin annahu yalzamuhu alwudu'u bikulli hal. Kata ulama-ulama muhaqqiqin bahawa hendaklah dia berwuduk dalam apa juga keadaan. Dan pendapat yang ketiga, yabni ala ghalibi zannihi. Hendaklah dia mengikut ghalib zon dia, yakni zon dia yang paling kuat sekali apa dia. Dan yang keempat, oh banyak betul, yakunu kama kana qabla tulu'i syamsi. Keadaannya adalah seperti sebelum terbitnya matahari. Wala ta'thira lil amrainil waqi'aini ba'da tulu'iha. Jadi jangan dia berpaling kepada syak-syak dan ragu-ragunya itu selepas apa? Selepas terbitnya matahari. Wa hadzal wajh ghalatun sarih. Tapi yang ini adalah kesilapan yang jelas dan batil yang ternampak yang zahir. Min an yastadilla alaihi. Jadi ni batil lah, tak payah kita nak apa nak berdalilkan untuknya. Jadi yang benar adalah hendaklah dia melihat apa ni sebelum tu. Sebelum tu dia dalam keadaan apa. Jadi sekarang ni dia sebaliknya lah. Kalau sebelum itu dia batal, maknanya sekarang dia masih ada wuduk. Kalau sebelum tu dia ada wuduk, maknanya sekarang dia batal. Sebab dia yakin dia telah ada dua-dua. Cuma dia tak tahu mana satu. Jadi kena tengok mana yang dia yakin lah. Senang. Baik, antara masail dengan kaedah ini, yakin tidak dihilangkan dengan syak, adalah seperti yang disebutkan, dan siapa yang ragu-ragu dia telah menceraikan isterinya, atau dia telah membebaskan, memerdekakan hambanya, ataupun air ini najis, yani, ataupun air ini dia ragu-ragu suci ataupun najis, ataupun najis ini suci, ataupun baju ini najis, ataupun makanan ini najis, ataupun dia telah solat 3 rakaat ataupun 4, ataupun sama ada dia telah rukuk, ataupun dia telah sujud, ataupun dia telah berniat untuk puasa ataupun belum, dia dah niat untuk solat, dia dah niat untuk wuduk, atau dia dah niat untuk iktikaf. Jadi ini ragu-ragu dalam apa ibadat-ibadat, dan dia sedang dalam ibadat ini, maknanya sedang solat, sedang dalam puasa, sedang berwuduk, tengah-tengah wuduk, sedang iktikaf. Fakullu hadhihi syukuk la ta'thira laha. Semua ragu-ragu ini tidak ada pengaruhnya, tidak ada kesan. Sebab apa? Dia dah mula dalam ibadat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kaedah. Kaedah datang daripada hadis tadi. Bila kita dalam ibadat, kita ragu-ragu, tinggalkan semua keraguan. Asalnya kita dah niat, jangan takut. Waqad istathna al-ulama masail min hadhihi al-qa'idah. Ulama-ulama telah mengecualikan beberapa masail daripada kaedah ini. Maknanya, walaupun asalnya kita tak berpaling kepada keraguan-keraguan, kadang-kadang kita ambil keraguan tu. Macam mana pula? Dalam keadaan apa pula? Yang ini terdapat dikenali dalam kitab-kitab fiqh. Tetapi kitab ini, yang kita syarah Muslim ini, tidak cukup luas lah. Bukan tempat dia untuk membicarakannya. Sebab apa? Dia berselerakan banyak, dan dia ada i'tiradat, ada jawab, ada soal jawab, baik, dan dia ada yang khilaf. Sebab itu kata Imam Nawawi, maka aku tinggalkannya, aku tak tulis dalam kitab ini. Tetapi aku telah membahaskannya dan kujelaskannya, alhamdulillah, dalam bab mashul khuf, menyapu atas khuf, dan bab syak fi najasatil ma, di dalam kitab lain, iaitu kitabul majmu' syarah al-muhadzab. Jadi siapa nak melihat masail-masail itu, pengecualian-pengecualian itu dan khilafnya, boleh lihat kitab majmu'. Wa jama'tu fiha mutafarrita kalam al-ashhab wa ma tamas ilai al-haja minha wallahu alam. Dan aku telah kumpulkan dalam kitab tersebut berbagai pendapat-pendapat mazhab dan apa yang diperlukan yakni mensyarahkan pendapat-pendapat mazhab, wallahu alam. Jadi kalau kita lihat, kalau kita teruskan kat sini macam yang tadi, satu masalah aja dia berpecah sampai berapa tadi? 1, 2, 3, 4 sampai 4. Itu dalam satu mazhab je. Mazhab apa ni? Mazhab Syafi'i. Kita belum cerita pasal mazhab lain. Itu hakikatnya ataupun gambaran lah orang yang belajar fikih. Dia kalau belajar fikih mazhab ni, dia punya jalan tu betul punya jauh dan berpusing-pusing. Setiap masalah ada khilaf. Lepas tu setiap khilaf tu ada dia punya dalil. Lepas tu ada tolak jawab dia dan sebagainya. Amat memenatkan, memeningkan dan sebagainya. Lepas tu saya ingat waktu kat kuliah dulu, subjek fikir ni adalah subjek yang pertama sekali. First lesson dengan second lesson gitu mesti apa ni? Mesti fikir tu. Dia tak boleh taruh kat ujung-ujung. Pukul 12 tengah hari kalau belajar fikir ni nak dekat zuhur ni habis lah. Orang tak boleh tahan. Sebab apa? Nak tangkap, nak faham kan betul-betul masalah-masalah dia, tak apa. Fikir dengan usul fikir, tak apa. Jadi yang ujung-ujung ni letaklah macam sirah ke ataupun cerita-cerita lain lah. Itu boleh taruh kat ujung-ujung. Kalau nak cakap pasal fikir dengan usul fikir ni, nak kena apa ni, kita katakan kesedaran yang apa ni, yang penuh dan sempurna lah. untuk memahami kata-kata ulama. Baik, apa faedah yang kita belajar ataupun kita baca tentang khilaf ulama, masail-masail ini? Dia memberikan ataupun melatih kita, exercise lah kita punya pemikiran untuk apa ni, untuk melihat sesuatu itu dengan meluas kemungkinan-kemungkinan yang ada. Jadi bila kita jumpa masail-masail lain yang penting, yang kebanyakan yang dibahaskan tak penting sangat, tapi yang betul-betul penting, bila kita bertemu dengan satu masalah, kita tak tengok daripada satu angle saja, yang dinamakan orang sebagai jumud lah. Tapi kita tengok daripada angle yang luas. Jadi seorang fakih seharusnya melihat daripada angle yang luas. Baik. Sebab tu kalau awak dengar fatwa-fatwa ulama, kadang-kadang fatwa-fatwa tu nampaknya macam sempit aja. Lepas tu awak tuduh ulama-nya, alah ni ulama-ulama sempit. Ulama hadis ni, ulama apa ni kan? Sempit je. Tapi kalau tengok manhaj mereka, apa yang mereka belajar, sebenarnya tak baik ataupun tak patut, bahkan salah kalau kita tuduh ulama-ulama tu melihat daripada sudut yang sempit. Mereka telah dilatih untuk melihat apa ni, daripada sudut yang besar, yang luas. Itu tuduhan awak tu tak betul. Jadi hanya orang yang belajar je yang dapat appreciate lah, apa ni, dapat menilai akan apa fatwa-fatwa ulama, kata-kata ulama dan ijtihad-ijtihad mereka. Allah Allah. Baik, tentang yang akhir itu tak berapa penting sangat, tentang lafaz syaka syukia. Dan telah kita katakan bahawa orang yang bertanya, yang mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang ragu-ragu dalam solat ni, siapa sebenarnya dia? Dia adalah perawi hadis ini. Siapa perawi ni? Pakcik kepada Abad, iaitu Abdullah bin Zaid sendiri. Macam mana kita tahu? Kita tak akan tahu daripada riwayat Muslim. Kita hanya akan dapat tahu daripada riwayat lain, iaitu riwayat Imam Al-Bukhari. Sebab dalam riwayat Imam Bukhari ada menetapkan bahawa syaka, dia telah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim dia berkata telah diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dia yang mengadukan. Satu faedah daripada hal ini, hendaklah kita apa ni, kalau kita nak tahqiq, nak pastikan sesuatu, kita kena cek riwayat-riwayat. Tak boleh cukup dengan satu kitab. Sebab tu tak pernah orang yang kalau betul-betul pandai, dia kata aku dah khatam kitab ni, aku dah baguslah apa semuanya. Ha, itu sebenarnya orang yang paling tak pandai. Mana kita boleh belajar dengan satu dua kitab aja eh? Tak mungkin. Lagi-lagi dalam masalah hadis. Ada apa-apa soalan setakat ini? Mari kita pindah kepada bab berikutnya. Kata Imam Muslim rahimahullah taala ataupun Imam Nawawi, bab taharah juludil maitati bidibab. Bab sucinya kulit bangkai dengan samak, dengan disamak. Maknanya dalam bab ini akan disebutkan dari hadis bahawa bangkai itu yang asalnya haram digunakan boleh menjadi suci bila telah disamak. Bidibab. Kata Imam Muslim rahimahullah taala, wa haddatsana Yahya bin Yahya wa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amr an-Naqib wa Ibnu Abi Umar jami'an 'an Ibnu Uyainah qala Yahya akhbarana Sufyan bin Uyainah 'an Zuhri 'an Ubaidillah bin Abdullah 'an Ibnu Abbas qala tusaddiqa 'ala maulatin limaymunah bishatin famatat فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها قال أبو بكر وابن أبي عمر حديثهما عن ميمونة رضي الله عنهما رضي الله عنها معناها dengan sanadnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah disedekahkan kepada maula untuk Maimunah seekor kambing. Yang ini seekor kambing telah disedekahkan kepada maula Maimunah. Maula ni adalah hamba yang telah dimerdekakan, dinamakan maula. Tapi maula tin ni maknanya hamba perempuan lah. Dengan seekor kambing, famatat, tapi kambing ini tak sempat disembelih, dia mati. Famarra biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui dan melihat kambing yang mati ini. Terbiar gitu, tak ada orang pakai, tak ada orang ambil, tak ada apa, lalat pun dah datang agaknya. Faqal, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal la akhadtum ihabaha?" Kenapa kamu tidak mengambil kulitnya? Yang belum disamak. Fadabautumuhu, maka kamu samakkannya. Fantafa'tum bihi, maka kamu mengambil manfaat daripada kulit yang telah disamak. Maka mereka menjawab, innaha maitah, sesungguhnya ia bangkai. Faqala innama haruma akluha, maka sabda Nabi SAW, hanya sahaja yang diharamkan adalah memakannya. Dalam berkata Abu Bakar, Abu Bakar adalah syekh kepada Imam Muslim, yakni Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Umar. Dua-dua perawi ini ada kat atas. Hadisihima an Maimunata, sebenarnya daripada Maimunah. Hadis ini datang daripada Maimunah radhiyallahu anha. Jadi kalau kita lihat, perlu tak Imam Muslim bawa benda ni? Berkata Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ibnu Abi Umar, oh, yang datang hadis ini sebenarnya datang daripada Maimunah. Sama dengan hadis sebelum ini, oh, pakciknya adalah Abdullah bin Zaid, ingat tak? Perlu tak Imam Muslim bawa ni semua? Kalau nak ikutkan kitab ni, tak perlu kan? Kitab ni untuk apa ni? Sebutkan hadis cukup. Tapi dia bawa, pasal ni bukan hadis yang dia bawa ni. Kata Abu Bakar bin Abi Syaibah, kata Ibnu Abi Umar, Zuhair bin Haq, ini bukan hadis. Tapi kata-kata siapa ni? Kata-kata siapa ni? Ibnu Abi Syaibah ni guru kepada Imam Muslim. Jadi dia bukan sebahagian daripada hadis, tetapi adalah faedah tentang hadis ini datang daripada siapa? Guru ni. Macam kita lah, kita dah belajar kan? Tahu tak ada satu faedah, oh sebenarnya orang ini sebenarnya gini. Nah, ikutkan hadis tu. Kalau kita riwayatkan, tak perlu nak sebutkan ni semuanya, tapi Imam Muslim riwayatkan ni semuanya. Dan satu lagi, kalau dia riwayatkan, maknanya dia dia hafal. Dan macam mana dia boleh hafal? Maknanya dia ambil perhatian, oh ini guru aku kasih something extra ni tentang hadis ini. Jadi agak-agak macam dia nak hafal, dia tulis. Jadi dia bukan hanya konsentrate dekat hadis dia je, riwayat-riwayat dia je, dia juga konsentrate pada apa ni? Pada benda-benda ekstra ni. Lalu dia masukkan ke dalam kitab. Apa pengajarannya? Orang yang betul-betul belajar ni, dia bukan ambil yang itu je. Yang lain pun tak keluar exam, tak apa. Itu kalau orang belajar untuk apa ni? Untuk pass exam, untuk dapat syahadat. Orang betul-betul nak ilmu, semua benda yang mungkin ada faedah, semua yang itulah yang dia jaga-jaga dan dia tulis. Lepas tu mereka jadi ulama. Kan buat Imam Muslim ini, waktu dia belajar ilmu, dia bukan sembarangan. Maknanya dia amat berhati-hati dan bersungguh-sungguh. Baik. Jadi masalah awak betul-betul anak murid guru ni ke? Awak betul-betul anak murid syekh ni ke? Ini bukan masalah orang kata dia ni anak murid dia, dia ni anak murid dia, dia ni bagus. Ini bukan cerita pasal tu. Orang yang tahu je yang tahu, kita katakan. Kadang-kadang kita boleh tahu dia betul-betul belajar dengan syekh ni bila apa? Boleh lihat kerja dia, boleh lihat output dia, ilmu yang dia keluarkan itu dia. Oh, ini ilmu daripada gurunya. Bukan maknanya entah-entah orang ni, tak ada orang kenal dia siapa. Duduk kat belakang-belakang ataupun duduk orang pun tak tahu saja. Tapi dia lah anak murid yang paling hebat dalam satu majlis. Bukan pasal dia selalu dekat dengan ustaz tu, selalu dekat dengan guru tu, bukan. Tu cerita tu bukan. Baik, riwayat yang berikutnya, wa haddatsani Abu Thahir wa Harmala qala haddatsana Ibnu Wahab qala akhbarani Yunus an Ibni Shihab an Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah an ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada syatan maitah u'tiyatha maulat limaimunah minas sadaqah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal lan tafa'tum bijildiha qalu innaha maitah faqala innama haruma akluha. Sama juga daripada Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mendapati seekor kambing yang mati, yang dibangkai, yang telah diberikan kepada hamba perempuan yang dibebaskan oleh Maimunah daripada sadaqah. Maka Rasulullah SAW telah bersabda, mengapa kamu tidak memanfaatkan kulitnya? Maka mereka menjawab, sesungguhnya ia adalah bangkai. Maka sabda Nabi SAW, hanya sesuatu yang diharamkan adalah memakan. Riwayat yang berikutnya, qala dathana Hasan al-Halwani wa Abdu ibn Humayd jami'an an Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad qala haddathani Abi al-Salih an ibn Shihab bihadal isnad binahwi riwayati Yunus. Ini maknanya dengan sanad ini yang serupa dengan riwayat Yunus. Ini susah kita nak syarahkan, sebab ini ada kena-mengena dengan bab-bab hadis. وحدثنا ابن ابي عمر وعبد الله ابن محمد الزهري واللفظ لابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو وعن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة اعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا اخذوا اهابها فدبغوا فانتفعوا به. Yani daripada Ibn Abbas lagi, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melalui seekor kambing yang dibuang, matruhah, yang telah diberikan kepada hamba perempuan yang dibebaskan oleh Maimunah daripada sadaqah. Maka Nabi SAW bersabda, mengapa kamu tidak mengambil kulitnya? Nabi SAW tak suruh ambil semua kambing tu, dia suruh ambil apa? Kulitnya je. Fadabawuhu, lalu mereka apa? Mereka menyamaknya dan mereka memanfaatkan daripadanya. Riwayat yang berikutnya, qala dathana Ahmad ibn Uthman an-Naufali qala dathana Abu Asim qala dathana ibn Jurayj qala akhbarani Amr bin Dinar qala akhbarani Ata'un munduhin. Akhbarani Ata' munduhin, maknanya telah mengkhabarkan kepadaku Ata' sejak dahulu lagi lah, tapi dia tak kira, tak cakap bila tu. Qala akhbarani Ibn Abbas anna Maimunah akhbaratuhu anna Dajinah kanat li ba'dhi nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famatat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla akhadtum ihabaha fastamta'tum bihi. Daripada Maimunah, yakni dia mengkhabarkan kepada Ibn Abbas bahawa seekor kambing kepunyaan sebahagian isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mati. Maka Rasulullah SAW telah bersabda, mengapa kamu tidak mengambil kulitnya lalu kamu memanfaatkannya? Dikata Imam Muslim lagi, haddathana Abu Bakar bin Abi Shaybah qala haddathana Abdul Rahim ibn Sulaiman an Abdul Malik ibn Abi Sulaiman an Ata'an ibn Abbas anna Nabiya SAW marra bishatin limaulatin limaimunah faqala allan tafa'tum bi'ihabiha. Ibn Abbas, sesungguhnya Nabi SAW melalui seekor kambing untuk hamba yang dibebaskan maulah oleh Maimunah. Maka Nabi SAW bersabda, mengapa kamu tidak memanfaatkan dengan kulitnya? Jadi di sini Nabi SAW, yang di riwayat ini dan riwayat sebelumnya, Nabi kata, kenapa kamu tak mengambil kulitnya? Berbeza dengan riwayat-riwayat yang awal, kenapa kamu tak ambil kulitnya, kemudian kamu samakkannya, kemudian kamu pakainya? Riwayat ini cuma kata apa? Kenapa kamu tak mengambil kulitnya? Ada pencenggahan tak? Seolah-olah apa? Seolah-olah kalau kita ikut riwayat yang kedua, kalau kita tak sama pun kita boleh pakai kulit bangkai. Ha? Tapi kalau kita lihat seluruhnya, kita dapati bahawa ini adalah riwayat apa ni? Ringkas. Kita kena ambil riwayat yang menjelaskannya. Riwayat yang berikutnya, haddatsana Yahya bin Yahya Qala akhbarana Sulaiman ibn Bilal an Zaid ibn Aslam an Abdurrahman ibn Wa'la akhbarahu an Abdullah ibn Abbas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dubiga al-ihabu faqad tahur. Abdullah bin Abbas berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila disamak kulit bangkai, maka dia suci. Jadi dalam banyak-banyak riwayat, ini adalah riwayat yang terpenting. Apabila disamaknya kulit bangkai, maka ia suci. Yang lain tu semua mengatakan apa? Kenapa kamu tak samakannya kemudian kamu pakai? Yang ini kata bila disamaknya kulit bangkai maka ia suci. Apa bezanya? Dalam hadis-hadis yang sebelum ini ia menunjukkan kepada satu jenis kulit aja. Kulit apa? Kulit bangkai kambing. Kisahnya tentang kambing. Ini kambing apa ni? Kambing yang telah disedekahkan kepada hamba Maula, kepada Maimunah, iaitu isteri Rasulullah SAW. Jadi kalau orang nak ambil fikir daripada hadis yang depan aja, oh kalau dia bangkai kambing, kulit dia kita boleh samak, kita boleh pakai. Itu kalau nak zahir habis lah. Kalau bangkai lembu, tak boleh. Bangkai unta, lagi tak boleh, besar sangat. Kalau bangkai kucing, lagilah tak boleh. Tapi sekurang-kurangnya orang boleh kata, apa yang semakna dengan kambing? Oh, kambing ni dagingnya halal dimakan. Okey, lembu boleh, unta boleh, ayam boleh, semua boleh. Yang ni yang halal dimakan kalau disembelih. Tapi kalau tak disembelih mati, oh kita boleh samak kulitnya, kita boleh pakai. Tetapi riwayat ini, idza dubiral ihabu faqad tahur, apabila telah disamaknya kulit bangkai, maka dia suci. Ada tak ada kena-kena dengan kambing ke apa? Hadis ini umum. Iza maknanya syarat. Apa juga kulit, apa juga bangkai, boleh dimakan dagingnya ataupun haram dimakan daging. Kalau kamu sama, kamu boleh pakai. Bukan itu je, Nabi SAW kata fatat tahur, maka dia telah suci. Kulit buaya boleh tak? Boleh, kalau ikut hadis ini. Kulit babi boleh tak? Ikut hadis ini. Kulit anjing boleh tak? Anjing hitam boleh. Doberman boleh. Kalau boleh pakai, yang ni kalau dia bersih, boleh pakai. Boleh letak air dalam dia, boleh minum. Boleh. Air zam-zam pun boleh letak dalam dia. Boleh jual tak kulit yang telah disamak? Kulit anjing, kulit babi, ikut hadis, semua boleh lah. Kalau boleh pakai, maknanya boleh jual beli lah. Senang cakap. Kemudian riwayat-riwayat yang lainnya, kita ambil riwayat yang kita jam satu riwayat. Kata Imam Muslim, haddathani Ishaq ibn Mansur wa Abu Bakar ibn Ishaq. Qala Abu Bakar haddathana wa qala Abu Mansur akhbarana Amru ibn Rabi'. قال أخبرنا يحيى ابن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال رأيت على ابن وعلة السبائي فروا فمسسته فقال ما لك تمسه. Sini saya terjemahkan sekali. Abu الخير menceritakan kepada ابن أبي حبيب, aku telah melihat di atas badan Ibnu Wa'lah As-Sabai Farwan. Farwan ni kulit, tapi telah disamak apa semuanya lah. Maka aku memegang. Faqala malaka tamassuhu, maka Ibnu Habib mengatakan, kenapa engkau pegang? Maka dia jawab, qad sa'altu Abdullah ibn Abbas, aku telah bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Aku katakan, qultu inna nakunu bil maghrib wa ma'ana al barbar wal majus nu'ta bil kafshi qad dhabahu wa nahnu la na'kulu dhabaihahum. Baik, aku tanya pada Ibn Abbas, aku katakan sesungguhnya kami di maghrib, dan bersama dengan kami orang-orang barbar dan orang majus. Siapa di Maghrib ni? Maghrib ni sebenarnya kawasan Madinah. Masyrik ni kawasan Syam dan sebagainya. Maghrib terjemahan dia apa? Barat. Masyrik ni adalah timur. Tapi bukan kita punya barat, kita punya timur ni. Baik. Bukan Morocco. Itu yang baru, itu nama sekarang Maghrib. Kalau Maghrib, Masyrik untuk orang-orang Madinah, dialah kawasan Iraq. Baik, yang penting bersama dengan kami adalah orang-orang barbar dan orang-orang majus. Nukta bil kabshi kadzabahu. Kami diberikan kambing yang telah mereka sembelih. Siapa sembelih? Orang barbar, orang majus. Orang yang tidak halal dimakan sembelihannya. Nahnu la na'kulu dzabaihahum. Kami tidak makan sembelihan mereka. Wa ya'tu nabis siqa' yaj'aluna fihi alwadak. Dan mereka membawa kepada kita bekas-bekas daripada kulit dalamnya ada air. Wadak ni apa terjemahan ni? Minuman. Wadak tu? Wadaka. Wadak tu tempat minum. Sikok tu tempat minum. Wadak tu apa? Tempat taruh lemak binatang. Jadi bekas daripada kulit dalam dia ada lemak binatang. Gitu eh. Maka kata Ibnu Abbas, macam mana? Dia tanya, so macam mana ni? Boleh tak pakai? Kata Ibnu Abbas, qad sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalik. Faqala dibahu tahuruhu. Kata Ibnu Abbas, kami telah tanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang demikian. Maka jawab Nabi SAW, dibahuhu tahuruhu, samaknya adalah pensuciannya. Jadi kalau mereka dah samak, boleh kita pakai. Jadi kalau kita lihat di sini, datang dengan kisah orang ini, dia pegang apa tu, kulit lah, kulit bangkai yang telah disamak. Orang tu tanya, kenapa kau pegang? Jadi ni satu perkara lagi, dia tanya dulu, kenapa kau pegang? Dia tak kata jangan pegang, dia kata kenapa kau pegang? Oh, aku dengar Rasulullah apa Ibnu Abbas, aku tanyakan dia. Kemudian Ibnu Abbas kata, aku pun telah tanyakan demikian pada Rasulullah SAW. Menunjukkan bahawa salaf dulu bila buat sesuatu, mereka semua dengan hujjah, bukan dengan semangat ataupun dengan fikiran-fikiran bahawa ni baik, itu tak baik dan sebagainya. Jadi ini satu lagi hadis yang ada faedah tambahan diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian riwayat terakhir, qala hadatsani Ishaq bin Mansur wa Abu Bakar bin Ishaq an Amr bin Rabi', qala akhbarana Yahya bin Ayyub an Ja'far bin Rabi'ah an Abi Al-Khair hadatsahu qala hadatsani Ibn Wa'lah As-Sabai qala sa'altu Abdullah bin Abbas qultu inna nakunu bil Maghrib fayatina al Majusu bil Asqiyah fiha al ma' wal wadak. Faqala ishrab. Faqultu ar-ra'yun tarahu. Faqala Ibn Abbas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dibahuhu tahuruhu. Jadi sama juga daripada Wa'lah As-Sabai tadi, aku telah tanya Abdullah bin Abbas, sesungguhnya kami di Maghrib, datang kepada kami orang-orang Majusi. Majusi ni orang sembah api ya. Dan mereka datang dengan bekas-bekas air daripada kulit, dalamnya ada air dan lemak. Maka aku katakan, maka dia mengatakan, yakni Ibn Abbas, minum aja, jangan khawatir. Tapi aku tanya, ar-ra'yun tara, adakah ni pendapat engkau? Jadi lihat cara ulama salaf dulu, ni pendapat engkau ke? Jadi kalau pendapat, maknanya apa? Okey, ni pendapat kau lah, tak mestinya aku minum. Tapi kalau engkau ada dalil, apa dalil? Jadi menurut Abbas, jawab dengan dalil. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul dibahuhu tahuru. Aku telah dengar Rasulullah SAW bersabda, mensamakannya adalah penyuciannya. Jadi sebenarnya tak ada apa-apa salahnya, tak ada dosanya, tak ada kurang ajarnya. Kita tanya seorang mufti, tanya seorang alim, apakah dalilnya, apa hadisnya. Sebab ini adalah perkara biasa yang dilakukan oleh ulama dahulu. Jadi kesimpulan di sini, hadis-hadis ni menunjukkan bahawa tak kira apa juga kulit, bila telah disamak, boleh kita gunakan. Cuma apa maknanya samak? Samak adalah proses penyucian kulit tersebut. Dan dia biasanya sama ada kita letakkan, kita rendamkan air dengan garam ataupun dengan limau atau dengan kapur ataupun dengan apa-apa saja, lain tempat, lain caranya, sampai dia apa ni, dia bersih. Jadi urat-urat ke apa tu semua-semua dah tak ada, lalat pun dah tak datang lagi lah, kadang diasapkan ke dan sebagainya. Bila itu telah berlaku, maknanya dia telah disamak. Walaupun dia asalnya bangkai, boleh kita gunakan buat minum, buat bekas minum, buat apa saja. Inilah zahir daripada hadis-hadis ini. Tetapi tetap banyak khilaf tentang masalah ini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu akan datang. Antara yang terkuatnya adalah masalah boleh tak khinzir dan babi ini kulitnya kita gunakan bila telah disamak. Mazhab Syafi'i ringkasnya, Mazhab Syafi'i kata apa? Tak boleh. Anjing dengan kucing, bukan anjing dengan apa? Dengan babi tak boleh. Kucing, kata Mazhab Syafi'i pun boleh. Yang tak boleh hanya dua je. Kalau kita tanya mereka kenapa, oh, khinzir dengan anjing, ain dia najis. Ain najis maknanya dia zat dia najis. Macam najis kita lah. Najis kita ni, awak cuci boleh bersih? Tak boleh kan? Dia kena hilangkan daripada tempat tu. Kalau nak kita cuci, kalau yang kena tahi misalnya, kita kena buang dia lah sampai tak ada. Mana kita boleh bezakan benda tu walaupun sedikit. Jadi berkata khinzir dan anjing macam tu. Sebab khinzir ada benar sedia dalam Al-Quran. Adapun anjing, dia punya jilatan ni kita kena cuci sampai 7 kali. Dan 1 kali daripada dia dengan tanah. Mazhab Hanafi dan mazhab Jumhur semua kata bahawa khinzir memang tak boleh. Tapi anjing mereka kata boleh. Jadi tu khilaf di antara mereka. Dan mazhab Ahlul Hadis dan mazhab Muhaqqiqin, semua kulit termasuk khinzir, anjing, semuanya boleh bila telah disamak. Dalilnya adalah umum yang terdapat di dalam hadis ini, idza dubira aliha faqad tahur, dan hadis ini sahih. Bila saja disuci atau disamakkannya kulit, maka boleh kita gunakan. Jadi masalah ni masalah apa? Khilaf. Semua ada dalil-dalil. Jadi orang yang berpendapat dengan mazhab ini, dengan pendapat ni, dengan dalil-dalil dia, dia tak boleh kata yang itu salah, yang ini tak boleh kata yang itu salah. Sebab dia ada dalil-dalil. Ini antara masalah khilafiyah. Walaupun yang rajih, wallahu alam, ada kita boleh pakai semuanya. Cuma yang sebaiknya janganlah pakai. Kalau walaupun dah tahu macam tu, janganlah pakai kulit babi, kulit kambing. Kenapa? Kulit kambing buat kulit anjing. Sebab maknanya sebelum kita jadikan dia benda lah, kita akan tarik kulit tu kan. Kita potong kulit babi, kita potong kulit anjing. Apa maknanya? Maknanya kita akan main-main dengan benda tu lah, tu lah. Maknanya ada orang yang makan ke apa ke semuanya. Kalau kita tak pakai terus, maknanya tak ada benda yang kita akan gunakan daripada dua najis ini, dua binatang. Kita jauhkan lagi bagus, takut besok lusa kita pakai, oh okey lah, kita pakai kulit dia je. Lepas tu sap dia tambah lagi, pakai dia punya tanduk pula lah, dia punya kuku pula lah, dia punya apa pula. Sedangkan binatang ini memang nas dia apa? Haram, jauh, dijauhkan daripada, kita patut jauhkan daripada ni. Jadi kalau orang nak pakai, dia tak mau cakap. Jadi kasut apa? Kasut ribuk, katanya daripada apa? Kulit apa? Dan sebagainya, kita tak nak pakai, bagus. Tapi jangan suruh apa? Jangan suruh orang tanggalkan kasut. Boleh? Nasib baik but ami tu daripada kulit. Bukan kulit apa? Kulit-kulit tu semua. Saya teringat dekat universiti dulu, budak-budak Afrika ni, diorang memang hidup dekat dengan apa ni, safari lah tu semuanya. Jadi ular, kulit apa, buaya ni semua senang je diorang tangkap. Diorang ni jual kat pasar lah, kata orang tu. Hidup-hidup kulit diorang boleh anu lah. Jadi diorang datang sekolah, pakai kasut, handsome tau. Tapi kulit apa? Kulit macam kulit rimau ke, kulit apa? Kulit buaya, kulit ular, macam-macam ular punya kulit. Tali pinggang cantik-cantik diorang pakai. apa jam tu yang ada tu semuanya. Pasal tempat tempat dia orang itu semua benda murah. Kita ni itu semua dah protected dah. Tak boleh jual. Jadi bila bab ni keluar aje, mereka kata budak-budak Afrika ni semua, mana boleh ni najis ni apa semuanya. Dah gaduh nak gaduh. Dan budak Afrika ni pantang lah kalau dia apa ni. Kalau dia tegur silat dia, dia apa, dia marah. Jadi bila kita fikir-fikirkan dahulu, waktu kita belajar ni, kita semangat. Tapi kita kena ingat bahawa masalah ini masalah khilaf. Ya, masalah khilaf. Jadi saya ingat saya katakan sebagai faedah, Syekh Uthaymin Rahimah Ta'ala kata, satu semua kulit tak boleh pakai kecuali kulit yang halal dimakan daging. Yang kata kulit kucing, kulit buaya ke apa semuanya eh, yang halal dimakan sahaja. Itu pendapat dia. Mazhab Imam Ahmad lagi teruk, semua kulit sebenarnya tak boleh. Hadis ni semua dia tak pakai. Baik. Jadi wallahu a'lamu bissawab. Insya-Allah kita akan baca sikit syarahnya selepas ini dalam pelajaran akan datang. So minggu ketiga ni pun kita akan baca hadis lagi lah. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim wa lakum lisairil mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.